الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa istiqomah dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-108. Kita mencoba melanjutkan pembahasan tentang At-Tawassulu Al-Mamnu', tawassul yang dilarang. Sebagaimana sudah kita bacakan sebelumnya, bahwa yang disebut dengan tawassul itu juz'an minad du'a. Dia adalah bagian dari doa. Tawassul adalah bagian dari doa. Waddu'a'u ibadatun minal ibadat. Sedangkan doa adalah ibadah di antara ibadah-ibadah. Kama sabata fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tawassul adalah bagian dari doa. Doa adalah bagian dari ibadah. Itu penting untuk kita pahami terlebih dahulu. Tawassul adalah bagian dari doa. Sedangkan doa adalah bagian dari ibadah. Tawassul bagian dari doa. Dan doa adalah bagian dari ibadah. Maka kalau memang begitu kesimpulannya, tawassul adalah bagian dari doa, sedangkan doa adalah bagian dari ibadah, bahkan bagian penting, bahkan inti dari ibadah, maka kata beliau, qad waradat an-nususu as-sahihatu as-sarihah bitahrimi ihdathi ibadatin lam tarid fin-nususi as-syar'iyah. Maka telah valid, ya, telah datang dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang benar, yang jelas, yang menunjukkan haramnya mengada-ngadakan satu ibadah yang tidak ada di dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis. Artinya kita tidak bisa membuat atau melakukan perkara yang baru di dalam masalah tawassul. Tidak bisa kita berinovasi. Ya, kita bertawassul dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan apa-apa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan kita tidak boleh membuat tata cara baru dalam masalah tawassul atau lapas-lapas yang baru dalam masalah tawassul. Fa inna kulla tawassulin lam yarid fin nususi ma yadullu ala masyru'iyatihi fa huwa tawassulun bid'iyyun muharramun. Maka segala macam tawassul yang tidak memiliki dasar syar'i, tidak memiliki dasar agama, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, maka itu disebut dengan tawassul bid'i, tawassul yang bid'i, yang baru, yang dibuat-buat, yang bid'ah, muharramun, yang hukumnya adalah haram, artinya tidak boleh dilakukan. Wa min amthilati hadhihi tawassulat al-muharramah, di antara contoh tawassul yang tidak memiliki dasar, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak juga dilakukan oleh para sahabat, tidak juga oleh para tabi'in, ya, tidak dilakukan oleh para ulama salaf, adalah tawassul-tawassul berikut. Yang pertama kata beliau, an yatawassala, seseorang bertawassul, ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bidzati nabiyyin aw abdin salihin, seseorang bertawassul kepada Allah dengan menyebut zat nabi atau zat hamba soleh, zat seorang hamba yang soleh, atau Ka'bah atau yang lainnya, minal asya al fadilah, dari perkara-perkara yang mulia. Misalnya, pemirsa Niaga TV, seseorang tidak boleh dalam doanya berkata, Allahumma inni as'aluka bidzati abina Adam. Allahumma inni as'aluka bidzati abina Adam. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan zat bapak kami, Adam alaihis salam. Boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena tawassul adalah doa. Doa adalah ibadah. Sedangkan ibadah bersifat tauqifiyah. Artinya harus ada dasarnya. Harus ada dasar baik dari Al-Quran, dari As-Sunnah, atau barangkali perbuatan para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang mana Rasul bersabda tentang mereka, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikutilah oleh kalian sunnahku dan sunnahnya para khulafai ar-rasyidin. Ini jenis yang pertama. Jadi sekali lagi, tidak boleh kita berdoa, Allahumma ya Allah inni as'aluka, aku minta kepadamu ya Allah, bidzati abina Adam, dengan zatnya moyang kami, ayah kami, Adam alaihi salam, antarhamani, agar engkau merahmatiku. Ini tidak kita dapatkan bentuk tawassul seperti ini, baik dari Al-Quran, ya, baik dari As-Sunnah, tidak juga dari perbuatan para ulama salaf dari kalangan para sahabat dan generasi setelahnya yang mengikuti jalan para sahabat. Yang kedua, di antara tawassul yang bid'i, yang dibuat-buat, artinya tidak memiliki teladan, tidak memiliki contoh dari contoh dan perintah dari Al-Quran dan As-Sunnah, adalah an yatawassala bihaqqi nabiyyin aw abdin salihin awil ka'bata aw ghairiha, yaitu bertawassul dengan hak nabi. Ya, jadi seseorang berkata, ya Allah ya Rahman, aku memohon kepadamu dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan hak Ibrahim alaihi salam, atau dengan hak Musa alaihi salam. Ini pun lapas yang tidak dikenal penggunaannya, ya, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, tidak juga dari kebiasaan para sahabat. Padahal betapa banyak riwayat-riwayat yang menceritakan doa Nabi, menceritakan doanya para sahabat. Tapi kenapa tidak ada satupun doa Nabi, ya, yang menggunakan model seperti yang barusan kita sebutkan, bihaqqi fulan, Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan haknya fulan. Padahal doa ini penting sekali. Kalau seandainya memang diperbolehkan kita mengucapkan kalimat seperti itu, tentunya akan diriwayatkan dari Nabi walaupun hanya satu riwayat. Diriwayatkan dari para sahabat walaupun hanya beberapa riwayat. Tapi kalau tidak ada sama sekali, tentunya ini kembali kepada kaidah kita tadi. Tawassul adalah doa. Doa adalah ibadah. Dan ibadah itu haruslah memiliki dasar. Al-aslu fil ibadah, hukum asal ibadah itu adalah haram. Sampai ada dalil syar'i baik dari Quran ataupun dari As-Sunnah yang menunjukkan disyariatkannya ibadah tersebut. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, an yatawassala bijahi nabi au abdin salihin au barakatihi au hurmatihi au bihaqqi qabrihi wa nahwi dhalik. Seseorang bertawassul dengan jah, jahin nabi, dengan jah, jah itu kedudukan nabi atau kedudukan seorang hamba yang soleh, atau dengan keberkahannya, atau dengan kemuliaannya, atau dengan hak kuburnya dan lain sebagainya. Ini pun sama dengan dua jenis sebelumnya, tidak kita dapatkan perintahnya atau contohnya dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah ataupun dari perbuatan para ulama salaf. Lau kana dzalika khairan la sabakuna ilaihi. Seandainya hal-hal itu bagus yang tadi kita sebutkan, tentunya dahulu para ulama salaf la sabakuna ilaihi telah mendahului kita di dalam menggunakan lapas-lapas tersebut di dalam doa-doa mereka. Oleh karenanya dikatakan oleh beliau, fala yajuzu li muslimin an yad'u Allah ta'ala bi syai'in min hadhihi at-tawassulat. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim berdoa kepada Allah dengan salah satu dari tawassul-tawassul ini. Walidzalika lam yathbut fi riwayatin sahihatin sharihah. Oleh karenanya tidak ada, tidak valid satu riwayat pun yang sahih, yang sharih, anna ahadan minas sahabah, bahwa ada salah seorang sahabat atau tabi'in tawassala ilallahi ta'ala bi syai'in minha, yang bertawassul kepada Allah dengan lapas-lapas tersebut. Walau kana khairan lasabakuna ilaihi. Padahal seandainya itu bagus, tentulah mereka, para sahabat, para tabi'in, lasabakuna ilaihi, sudah mendahului kita di dalam melakukannya. Waqad nukilat anhum adiyatun kathiratun jiddan. Padahal sudah dinukil dari mereka doa-doa yang sangat banyak. Walaisa fiha syai'un min hadhihi at-tawassulat. Dan tidak ada di dalam riwayat tentang doa-doa para sahabat, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan lapas tawassul-tawassul yang barusan kita sebutkan. Wa hadza ijma'un min ashabin nabi. Ini adalah seperti ijma' dari para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa tabi'in, begitu pun dari kalangan para tabi'in, ala adami masyru'iyyati jami'i hadhihi at-tawassulat, atas tidak disyariatkannya tawassul-tawassul tersebut, baik tawassul dengan zat atau dengan hak, ya, dengan hak nabi, atau tawassul dengan jah. Itu tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan bahwa jenis-jenis tawassul ini pernah dilakukan oleh para salaf, ya, dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan para tabi'in, terlebih lagi dari Quran ataupun dari As-Sunnah. Kemudian beliau berkata, wa hadza la yadullu ala naqsi makanatin aw jahi ahadin minal anbiya'i aw as-salihin. Hal ini tidak menunjukkan atas lemahnya. Hal ini tidak menunjukkan bahwa kedudukan para nabi atau posisi para nabi itu rendah, tidak sama sekali. Artinya ketika kita katakan tidak bisa bertawassul dengan hak atau dengan zat atau dengan jah, ini tidak mengurangi kemuliaan mereka sama sekali. Tetapi kita sedang berusaha memurnikan agama ini, berusaha meneladani nabi dengan sebaik-baiknya. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang datang dari nabi itu yang kita ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarangnya tinggalkanlah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Karena barang siapa yang mentaati rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengannya Allah mencintai kalian dan dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi larangan bertawassul dengan hak nabi atau dengan istilah zat nabi atau dengan jah nabi itu tidak mengurangi kemuliaan mereka sama sekali. Bahkan ini bagian daripada nusrah, ya nusrah, pertolongan yang memperjuangkan agama mereka, memperjuangkan dakwah mereka, yaitu dakwah tauhid. وَمَنْ ظَنَّ ذَلِكَ فَقَدْ وَهَمَ. Maka barang siapa yang berprasangka demikian, oh anda ini tidak memuliakan nabi, anda tidak menempatkan nabi sesuai dengan tempatnya, maka dia telah salah menyangka. Dia tidak benar menyangka. Ya. Nabi di dalam doa itu di awal. Lapasnya sudah diajarkan. Tidak akan dikabulkan doa sehingga seorang hamba memuji Allah kemudian bersolawat kepada nabi. Itu sudah ada bagiannya di awal. Dan ini makna dari firman Allah dalam Al-Quran, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Telah kami angkat namamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah dikumandangkan azan kecuali nama nabi berkumandang. Tidaklah seorang muslim sholat, tidak akan sah sholatnya kecuali dia bersolawat kepada nabi. Tidak akan diterima doanya kecuali bersolawat kepada nabi. Barang siapa yang satu kali bersolawat kepada nabi, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Artinya posisinya sudah ditetapkan, caranya sudah ditentukan. Maka kita tidak bisa membuat-buat cara yang baru yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa makanatul anbiya'i was-salihin kabiratun. Sesungguhnya kedudukan para nabi dan orang-orang saleh itu besar. Wajahuhum azimun. Dan kemuliaan mereka sangatlah agung. Walakin jahuhum manzilatun lahum. Akan tetapi jah mereka, posisi mereka di sisi Allah itu adalah kedudukan bagi mereka, khusus bagi mereka. Wahum yashfa'una fi hayatihim fi dunya wa fil akhirah liman sya'u. Yang mana kedudukan mereka menjadikan mereka bisa memberikan syafaat baik ketika di dunia maupun di akhirat. Memberikan syafaat. Bukan dengan kita meminta dengan hak mereka. Ya. Atau dengan kedudukan mereka. Kedudukan mereka untuk mereka. Ya. Kedudukan mereka adalah untuk mereka. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Walaysa hunaka ma yadullu ala anna li ghairihim an yatawassala ilallahi bidzawatihim au bijahihim. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan disyariatkannya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zat-zat para nabi atau dengan posisi kedudukan para nabi. Wa kadzalika ya la yajuzu li ahadin an yuqsima 'alallahi fi du'aihi bi ahadin min khalqihi. Sebagaimana seseorang tidak boleh bersumpah kepada Allah dengan makhluknya, ya Allah, aku bersumpah kepadamu, aku bersumpah dengan nabi agar engkau menolongku, agar engkau merahmatiku. Itu tidak diperbolehkan. Pertama, karena Rasul melarang kita bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, itu jelas dilarang ya. Li'annal qasama bighairillahi la yajuzu aslan. Karena bersumpah dengan selain Allah memang tidak boleh. Fa kaifa biman yuqsimu bihi 'ala Allah ta'ala? Lalu bagaimana sudah sumpahnya dengan selain nama Allah lalu ditunjukkan kepada Allah, aku bersumpah dengan Nabi Muhammad, ya Allah agar engkau. Ini tidak, lapas-lapas seperti ini tidak dibenarkan, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan la yajuzu li ahadin an yas'ala Allah bihaqqi fulanin. Tidak boleh seseorang meminta kepada Allah dengan hak si fulan. Li'annal haqqa lillahi 'alal ibad. Yang ada Allah punya hak dari hamba, bukan dibalik. Allah yang punya hak dari hamba, bukan hamba punya hak dari Allah. Kalaupun seorang hamba punya hak dari Allah, bukan hamba itu yang menetapkan hak itu, membebankannya kepada Allah. Tidak, na'udzubillah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan hak itu atas dirinya untuk hamba-hambanya. Agak sedikit rumit terdengar, padahal sederhana. Sederhana, ya. Li'annal haqqa lillahi 'alal ibad. Karena sesungguhnya Allah yang memiliki hak atas hamba-hambanya. Wa laisa lil ibadi haqqun 'alallahi ta'ala. Adapun makhluk, mereka tidak punya hak. Tidak bisa membebankan hak kepada Allah untuk memberikan ini dan itu kepada makhluk. Illa ma aujabahu ta'ala ala nafsihi. Kecuali yang memang Allah wajibkan atas dirinya. Allah mewajibkan atas dirinya. Kita tidak bisa memberikan beban hak apapun. Tetapi Allah aujabahu ala nafsihi. Tapi Allah mewajibkannya atas dirinya. Contohnya, Nusratul mu'minin, menolong orang mukmin, itu Allah yang mewajibkan dirinya untuk menolong orang mukmin. Di Al-Qur'an, wa inna haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Telah menjadi satu yang hak bagi kami, yang wajib bagi kami, nasrul mu'minin, menolong orang-orang mukmin. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hak kepada hambanya. Allah punya hak dari hambanya. Kalaupun hambanya memiliki hak dari Allah, maka karena Allah mewajibkan hak itu atas dirinya. Oleh karenanya tidak dikenal istilah saya minta kepadamu ya Allah dengan haknya si fulan, dengan tidak ada dalam agama kita. Tidak ada satu hadis pun, satu ayat pun, ya satu contoh pun dari nabi dan para ulama salaf yang berdoa menggunakan lapas-lapas tersebut. Laukana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya hal itu baik, tentulah dahulu para ulama salaf telah mendahului kita di dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda.

para ulama. Tapi daripada kita masuk ke dalam perdebatan, maka lebih baik kita berdoa dengan selain apa namanya bahasa Indonesia, artinya berdoa saja dengan bahasa Arab, dengan doa-doa yang kita hafal. Lalu bagaimana? Saya kan ingin berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya boleh, tapi di luar sholat. Ya di luar sholat, seperti antara azan dan iqamah, ya saat selesai sholat, atau sepertiga malam terakhir, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Wanita haid tentunya tidak itikaf ya, menurut jumhurul ulama. Wanita haid itu tidak itikaf menurut mayoritas para ulama. Walaupun hal ini pun diperdebatkan hari ini, tetapi pendapat yang paling kuat, Allah alam biswab, tidak dia itikaf ketika dia dalam kondisi sedang haid. Ya. Allah katakan, wala junuban illa abiri sabil. Tidak boleh orang junub itu masuk ke dalam masjid, kecuali hanya sekedar lewat saja. Ya, kalau sekedar lewat, boleh. Ya, atau masuk tetapi tidak dalam kondisi yang lama. Sebagaimana Nabi pernah memerintahkan istrinya, Ibunda Aisyah, untuk mengambil sesuatu dari masjid. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedang haid. Bagaimana aku masuk ke dalam masjid? Maka Nabi berkata, sesungguhnya haidmu itu tidak di tanganmu. Artinya tidak ada darah keluar di tangan. Ya, yang dilarang itu ya berdiam diri lama di dalam masjid, sehingga berpotensi mengotori masjid. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Suara ibu dikeraskan saja, tidak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Silakan. Saya kurang dengar suara. Ibu tidak dengar suara saya. Begini, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Ya, lanjutkan saja pertanyaan ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini, di tempat saya, biasanya kalau malam Jumat suka ada. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas ibu. Biasanya ada bacaan seperti ilmu. Mohon maaf. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Baik. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Jadi mohon maaf ibu yang dari Lampung barusan ya. Qadarullah masya'afal. Suaranya kecil sekali. Saya kesulitan untuk menangkap pertanyaan tersebut. Baik. Silakan ibu. Baik. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan ibu. Halo. Ibu fokus ke telepon, tidak perlu melihat ke televisi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana yang lebih afdol seandainya anak untuk melawan salat sunat tahiyatul masjid atau salat sunat qabliyah subuh, salat subuh. Mengingat ketika anak datang tinggal 5 menit. Ya qabliyah subuh lebih utama. Ya, qabliyah subuh lebih utama. Qabliyah subuh lebih utama daripada salat sunnah yang lain. Bahkan dalam hadis dikatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Dalam hadis yang lain, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu ta'ahudan min rakaatil fajr. Tidak pernah Nabi sangat menjaga salat sunnah melebihi salat sunnah dua rakaat sebelum fajar. Ya, dua rakaat sebelum fajar ini sangatlah utama. Assalamualaikum, maka didahulukan ya dibandingkan sholat tahiyatul masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hamba Allah di Tegal, bagaimana posisi saya sebagai imam yang berkeyakinan witir satu rakaat satu salam? Apa boleh yang dua rakaat saya niatkan tarawih beda dengan makmum yang niat witir, kemudian satu rakaat saya niatkan witir? Ini bukan masalah keyakinan, ini masalah bahwa ada tidak syariat witir dengan dua kali salam. Dan itu sudah kita bahas kemarin, ada. Ya, kalau kita sudah tahu riwayatnya, tidak boleh kita berpendirian keras bahwa kita tidak mau meniat seperti itu. Kalau memang kita tahu ada dalil syar'i, ada dalil ya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an yang mohon maaf para pemirsa Niaga TV, kalau kita memang tahu ada dalil dari Abdullah Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Mas'ud, maka kita tidak boleh menolak dalil tersebut. Ya sudah, itu pun jadi dalil bagi kita. Itu pun jadi dalil. Kemarin Bapak belum tahu dalilnya misal. Sekarang sudah tahu, maka silahkan kita berniat sholat witir dengan dua kali salam. Ya. Ya, dua kali salam. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ita di Medan. Salam. Padang Sidimbuan. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ustaz, saya mau tanya. Ini kan saya kan habis subuh kan Ustaz, sudah ngaji. Tapi pada sampai menunggu surup waktu ketiduran pas duduk pas ngaji, pas ketiduran. Apakah bisa lagi sholat surup Ustaz? Tapi Ibu sudah ketiduran. Masih di tempat Ibu sholat. Iya masih tempat, tapi agak ke dinding sedikit Ustaz, sampai ngantuknya ngaji sampai berapa bayangan kita ngaji. Jadi tertidur ada sampai 10-15 menit. Apakah boleh kita lagi sholat setelah itu? Baik, masih boleh Ibu, tidak masalah. Maksudnya sholat suruh Ustaz? Iya, masih boleh Ibu, nggak ada masalah. Tapi sudah tertidur Ustaz? Nggak ada masalah Ibu. Oh, yang iya. Penting posisi Ibu, maksudnya Ibu di masjid posisi. Masih di bukan di masjid Ustaz, tapi di musala di rumah. Iya. Iya enggak ada masalah Ibu, masih boleh. Oh, masih boleh Ustaz. Ibu berwudu lagi kalau memang tidurnya lelap, Ibu berwudu lagi, setelah itu Ibu salat dua rakaat, salat syuruq. Oh, iya Ustaz. Iya. Baik, Ibu. Makasih Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bacakan pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya pernah dengar katanya kalau siapa yang sholat sunnah tarawih berjamaah bersama imam di masjid sampai selesai, mendapatkan keutamaan akan diampuni dosanya telah lalu. Apakah seorang wanita yang sholat tarawih sendiri di rumah mendapatkan keutamaan seperti itu? Wallahul muwaffiq, hadisnya tidak menyinggung masalah berjamaah. Tapi hadisnya bersifat umum. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat qiyamul Ramadan, melaksanakan salat tarawih imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi tidak ada penyebutan kata berjamaah, ya hanya sholat malam saja. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, karena iman dan karena mengharapkan pahala, fadilahnya adalah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Allah Alam Bissar. Ada Bapak Ali di Sumatera Selatan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ali dari Sumatera Selatan. Baik, silakan Bapak. Ataukah benar Nabi Idris dan Nabi Yahya masih hidup? Dan apakah benar bisa memberi manfaat? Baik. Nabi Idris dan Nabi Yahya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Saya tidak mengetahui ada dalil sahih terkait dengan permasalahan tersebut. Ya, ini perkara gaib. Tentunya perkara gaib itu membutuhkan dalil, ya, membutuhkan dasar pijakan baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Dan saya, wallahualam bishawab, tidak mengetahui dalil yang menyebutkan hal tersebut. Artinya saya tidak sampai sekarang tidak meyakini hal itu. Apalagi ada tambahan pertanyaan dan mereka bisa memberikan manfaat. Ya. Ini harus diperinci, apa maksudnya memberikan manfaat? Apakah seperti yang diyakini oleh sebagian orang, bahwa misalnya Nabi Khidir itu bisa menemui seseorang, lalu dia mengajarkan satu ilmu yang tidak jarang itu dijadikan sebagai alasan untuk tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad. Sebagian orang-orang sufi yang ekstrim, mereka mengatakan kami tidak lagi mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ya, karena kami sudah sampai pada tingkat hakikat atau ma'rifat, jadi kami mengikuti syariatnya Nabi Khidir misalnya. Tentunya kalau seperti itu penyimpangan. Itu adalah penyimpangan dari akidah yang lurus. Ya, Nabi Muhammad dalam hadisnya dikatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau anna Musa, seandainya Musa ibnu Imran hayy, seandainya Musa ibnu Imran itu masih hidup," kata Nabi, detik ini seandainya Nabi Musa masih hidup, "maka tidak ada pilihan kecuali mengikuti syariatku." Ya. Oleh karenanya ini harus kita lihat lagi, betul tidak, dari mana. Kalau sekedar omongan di yang tidak memiliki dasar, ya tidak boleh kita yakini sampai ada dalil yang jelas, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis yang sahih yang menunjukkan hal itu. Dan sejauh ini saya belum mengetahui dalil bahwa kedua nabi tersebut masih hidup sampai hari ini, yaitu Nabi Idris dan Nabi Yahya. Allah alam bishawab. Apalagi sampai memberi manfaat. Allah alam bishawab. Ada Pak Asep di Garut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak Ustaz. Baik. Apa boleh bayar utang dengan uangnya dapat pinjam dari bank? Soalnya kan jual yang lain nggak laku-laku gitu. Minjam masalah. Uang artinya konvensional? Iya. Baik. Itu saja Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, Bapak di Garut ya. Tentunya kalau memang pinjaman itu dari bank ya, dan bank itu menetapkan bunga, maka itu tidak boleh Bapak ya. Wa ahallallahul bai wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan harta hasil riba ya, dan Allah akan memberkahi harta sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Tapi kalau kalian tidak mau meninggalkannya, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya tidak diperbolehkan Bapak dan jamaah semua, para hadirin, tidak boleh kita meminjam uang kepada bank riba ataupun kepada lembaga lain atau kepada pribadi dengan sistem riba. Itu haram dan itu termasuk ke dalam perbuatan dosa yang sangat-sangat besar. Ya, oleh karenanya seorang muslim menjauhinya dan dia berusaha berikhtiar dengan cara yang lain yang halal. Dan sesungguhnya Allah maha luas karunianya. Allah alam bisawab. Ada Pak Saifullah di Lampung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Allahi barik fiik. Silakan Pak Saifullah. Ya, Pak Ustaz. Bertanya nih, Pak Ustaz. Maaf luar tema nih, Pak Ustaz. Baik. Nah, ini apa ada seorang laki-laki nih, Pak Ustaz. Baik. Yang didata menerima bantuan. Baik. Terus ada yang menanya uangnya dipakai apa, katanya. Ada yang nanya kepada seorang laki-laki ini, uangnya pakai apa? Saya mau uangnya mau disedekahkan di masjid. Baik. Ternyata pada waktu diterima uangnya ada keperluan yang lain. Gimana Pak Ustaz? Nggak jadi sedekahnya Pak Ustaz. Jadi itu termasuk nazar apa bukan Pak Ustaz? Tergantung Pak, ada lapas nazarnya tidak? Lapas nazar saya berjanji kepada Allah, kalau saya dapat bantuan saya akan infakkan ke masjid. Atau bersumpah demi Allah, saya bersumpah kalau saya dapat uang saya akan infakkan ke masjid. Kalau tidak ada lapas-lapas sumpah, lapas nazar, maka hukum asalnya satu ibadah yang sunnah ya tetap sunnah, tidak berubah hukumnya menjadi wajib. Oh ya. Masih ada? Barakallahu fiikumullah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengerjakan salat witir setelah salat tarawih. Saya mengerjakan salat witir setelah salat tarawih sesudah isya. Lalu salat tahajud dikerjakan sebelum sahur sekitar jam 3:30. Apakah tidak mengapa? Sedangkan yang saya tahu salat witir adalah salat penutup. Allah alam bisawab. Kalau memang penanya sudah tahu salat witir adalah salat penutup, maka sebagaimana sudah kita bahas kemarin, hendaknya ya kita menutup salat malam kita dengan salat witir. Ya, kalau memang kita sudah tahu salat witir itu penutup salat malam, maka jangan kita salat witir di awal kalau memang kita berniat bangun di akhir malam. Bagi siapa saja yang berniat bangun di akhir malam untuk melaksanakan salat tahajud, jangan dia witir di awal malam. Jangan dia witir di awal malam. Berdasarkan hadis Nabi, ij'alu akhira salatikum al-witr. Jadikanlah penutup salat malam kalian adalah witir. Tapi kalau sudah terlanjur dilakukan, insya Allah tidak masalah ya. Tetapi ke depannya, kalau memang ada niat bangun di akhir malam, maka witirnya pun diakhirkan sebagai penutup salat malam. Allahu a'lam bishawab. Ada Ibu Ita di Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Ustaz, mau tanya. Silakan. Di tempat saya. Iya, di tempat Ibu ada apa? Kalau malam Jumat kita teriak dong, katanya gitu. Malam Jumat dipakai apa Ibu? Kalau malam Jumat itu pakai teriak. Dipakai apa di malam Jumat? Agar riadoh, latihan, riadoh. Kemudian sebelum ini katanya ada ucapan begini doanya. Bila ada roti nabi menemukan suka, Rasulullah itulah karyakan, al-fatihah, gitu. Bentuk riadohnya apa, Ibu? Ya gitu, bentuk riadohnya ya, misalnya habis ayat lagi, kemudian ada yang imamnya memimpin Ustaz Wali Fakaha. Riyadhah itu maksudnya berzikir? Iya berzikir, tapi di awalnya ada alat tidak bila hadratin Nabi Mustafa begitu, ada kata-kata seperti itu. Bila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah, terus kemudian kepada para sahabat ada sama, terus kepada yang meninggal bila cuma ilar wajib itu Al-Fatihah. Kemudian membaca ayat, kemudian dzikir-dzikir barang, kemudian berdoa, apakah itu ada kan sananya apa enggak ini bilangnya boleh gitu. Baik Ibu. Kemudian yang kedua, saya kan suka melihat titik di satu tentang yang berdakwah di sana guru-guru. Terus kata ustaz yang ada maklum, enggak boleh katanya lihat di situ. Tapi justru saya tidak banyak dan ibu tidak ada. Mohon maaf Ibu. Jadi ada Ibu belajar sama seorang ustadz, kata ustadz itu enggak boleh. Dari TV katanya, dari siaran TV Islam. Oh, dari TV Islam perbuatan itu tidak boleh. Katanya berguru, katanya mengaji lewat ustadz-ustadz yang ada di TV itu enggak boleh. Oh, baik, tidak boleh berguru kepada ustadz-ustadz yang ada di TV Islam. Padahal saya banyak mendapat ilmu dari sini. Acara sholat, pokoknya baca lah istilahnya. Baik. Apakah saya kalau berguru yang ustadz-ustadz di sini itu boleh gitu? Apa jadi guru saya? Enggak gitu. Baik ibu, pertanyaan ibu sudah sampai. Nah itu aja ya pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, beliau Ibu Ita ya, ini sudah Ibu Ita yang ketiga. Tadi Ibu Ita Medan, lalu Ibu Ita Padang Sidimpuan, dan ini ada Ibu Ita dari Lampung. Jadi hari ini ada tiga Ibu Ita yang menelepon. Pertanyaan pertama tentang masalah riyadhah tadi ya. Setiap malam Jumat di masjid dekat rumah beliau mengadakan acara riyadhah. Apa itu riyadhah? Ya olahraga atau latihan, tetapi dalam bentuk berzikir ya, mengirimkan apa hadratin Nabi, katanya membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi, lalu macam-macam lah kegiatannya. Apakah itu ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam? Allah alam bisawab, karena pertanyaan ibu ada tidak contohnya dari Nabi? Allahu a'lam bisawab, kalau kita baca kitab-kitab hadis, ya itu kita tidak dapatkan yang seperti itu. Kita tidak mendapatkan ritual di mana Nabi menghususkan malam Jumat untuk riyadhah atau apalah istilahnya, itu tidak. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak juga oleh Abu Bakar, tidak juga oleh Umar, tidak juga oleh Utsman dan oleh para sahabat. Begitupun para imam-imam Ahlus Sunnah seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan yang lain, kita tidak mendapatkan riwayat bahwa mereka melakukan hal itu. Padahal dalam hadis dikatakan ya khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi. Kalau kita ingin mencari petunjuk, maka ikutilah petunjuk Nabi. Karena itu adalah sebaik-baiknya petunjuk. Ya, kalau kita mencari petunjuk, maka carilah apa petunjuk Nabi SAW. Jadi yang saya tahu tidak ada apa syariat tiap malam Jumat mengadakan tadi ilah hadrotin Nabi atau apa macam-macam. Itu tidak ada contohnya dari Nabi. Seandainya itu baik, tentulah Nabi dan para sahabat sudah mengajarkan kita hal tersebut. Ada ustadz yang mengatakan tidak boleh mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang di TV. Kenapa tidak boleh ya? Kenapa tidak boleh? Ya kalau saya misalnya mengatakan jangan ikuti ustadz itu mengajarkan kesyirikan, maka ya ibu harus menjauh kalau memang dia mengajarkan kesyirikan. Jangan ikutin ustadz itu, karena ustadz itu berkata tanpa ilmu. Nah itu bisa kita jadikan sebagai dasar. Oh iya ya ustadz ya, dia berkata tanpa ilmu. Jangan ikuti ustadz itu karena dia misalnya tidak benar ya, tidak benar akidahnya, menyimpang. Oh itu bisa. Tapi kalau kalimatnya umum, jangan ikuti ustadz yang di TV. Yang di TV banyak sekali. Lintas pemahaman, lintas keyakinan ada di televisi. Apakah karena semata-mata dia muncul di televisi maka dia menjadi tidak bisa diambil ilmunya? Ini tidak jelas. Padahal kita misalnya hari Senin, hari Kamis kita baca kitab Tanwirul Masalik. Itu kitab fikih yang cukup level pertengahan di mazhab Imam Syafi'i. Kita bacakan dalilnya. Kita bacakan ayatnya dan hadisnya. Lalu apa alasannya kita tidak bisa mengambil ilmu dari televisi? Apakah karena televisi ini perkara yang baru atau bagaimana? Jadi Allah alam bisawab ya, ambil kebenaran itu datangnya dari mana diambil? Ya, unzur man qala, unzur ma qala, wala tanzur man qala, kata Nabi. Ambillah apa yang dilihat, ya, lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Ya, kalau selama yang diucapkan itu adalah benar, ya ustadznya juga akidahnya lurus, yang disampaikan Quran dan hadis, maka kita ambil ibu. Ya, kita ambil dan ini sebenarnya nikmat dari Allah. Allah berikan kita kenikmatan, ibu ada di Lampung, saya ada di Jakarta, tadi ada yang di Medan, ada yang di Padang Sidimpuan, ada yang di Sumatera Selatan. Jarak tidak memisahkan kita. Bukankah ini nikmat dari Allah? Ya kita tidak dipisahkan oleh jarak. walaupun ibu berada di pelosok Indonesia, bisa mengikuti pengajian-pengajian Islam berdasarkan Quran dan hadis, bukankah itu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala? Maka harus kita syukuri dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu. Allah alam bissawab. Ada Ibu Khadijah di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, mau nanya gini Ustadz, kan kalau di bulan Ramadan kita kan kejar target ya Ustadz ya, biar mau berapa kali khatam begitu kan. Nah, kalau perempuan kan itu ada masa cutinya begitu. Bolehkah dia melanjutkan khataman dia ini gitu kan, biar ngejar toran ini tadi, khataman ini tadi lewat aplikasi handphone gitu Ustadz, biar tetap bekerja targetnya gitu Ustadz. Iya Ibu, baik. Itu saja Ibu. Iya Ustadz, syukur Ustadz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, lagi-lagi ini pun masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, sebagian ulama mengkategorikan wanita yang haid itu sebagai orang yang junub. Ya, dan Ali bin Abi Thalib dalam hadisnya mengatakan Nabi tidak ada yang menghalangi beliau untuk membaca Quran kecuali junub. Jadi Nabi tidak terhalang dari mengerjakan membaca Quran kecuali junub. Ya, tetapi sebagian ulama yang lain, dan ini pendapatnya Imam Syaukani dan yang lainnya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mereka berpendapat bahwasanya wanita yang haid tidak boleh memegang mushaf, tetapi tidak masalah membacanya dari hafalan yang dia miliki atau dari selain mushaf. Ya, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ketika beliau melakukan haji wada bersama Nabi, Aisyah mengalami haid. Lalu beliau menangis. Lalu Nabi berkata, jangan menangis wahai Aisyah, sesungguhnya darah haid itu darah yang memang sudah Allah tuliskan atas wanita. Ya. Lalu Rasul berkata, lakukanlah semua yang dilakukan oleh orang yang haji. Lakukanlah semua yang dilakukan oleh orang yang haji, kecuali sholat dan tawaf. Artinya Nabi hanya melarang sholat dan tawaf saja. Oleh karenanya para ulama mengatakan membaca Quran tidak masalah. Lalu kenapa mereka tidak menyamakan antara haid dengan junub? Berbeda. Karena junub itu bisa langsung hilang. Ya, 5 menit yang lalu dia junub, 5 menit kemudian dia sudah bersih, dia mandi. Tapi haid tidak. Ada yang sampai 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Oleh karenanya sebagian ulama, dan ini pendapat yang insya Allah kuat, mengatakan tidak masalah selama tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Ya, tidak menyentuh mushaf Al-Quran, misalnya lewat handphone dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Payakumbuh. Sajadah yang ada gambar Ka'bah, apakah tidak boleh Ustaz? Dan gambar Ka'bah tersebut juga tidak kaki tempatnya, melainkan di tempat sujud. Allah alam bisawab ya, lebih baik tidak menggunakan sajadah yang bergambar ya. Karena Nabi dahulu pernah memakai pakaian yang bergaris, kemudian Nabi selesai sholat menyerahkan pakaian itu kepada Aisyah sambil berkata, serahkan ini kepada Abu Jahm ya, pakaian ini. Sungguh tadi ketika aku sholat, garis-garis itu telah membuat aku tidak khusyuk dalam sholatku. Oleh karenanya, semaksimal mungkin ketika kita sholat, kita menghindari objek-objek yang terlihat oleh mata yang bisa mengalihkan fokus atau konsentrasi kita. Ya, walaupun ya tidak haram juga, tetapi ada baiknya dihindari. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Kalimantan, apakah ada dalil sahih di sela-sela salat tarawih antara rakaat kedua, rakaat keempat, keenam ada bacaan salawat yang dibacakan? Kemudian makmum menjawab, la haula wala quwata illa billah. Kalau dalil tidak, kalau bicara dalil tidak. Ya, kalau bicara dalil ya, dalil itu kan Quran, hadis ya, itu kita tidak mendapatkannya. Ya, walaupun dari sisi sejarah ya disebutkan bahwa itu dahulu dilakukan oleh para ulama untuk membendung arus Syiah yang muncul di kerajaan Mataram. Saya pernah lihat video bahwa dulu di kerajaan Mataram Islam itu sempat muncul pemikiran Syiah. Maka salah satu cara para ulama dahulu membendungnya adalah dengan lapas-lapas tersebut. Kalau dari sisi sejarah itu, sejarahnya di Indonesia, sebagian berpendapat seperti itu. Tapi kalau bertanya apakah ada dalilnya, dalil artinya Nabi pernah melakukannya, sahabat pernah melakukannya, tidak. Kita tidak mendapatkan dalil tersebut. Allah alam bissawab. Baik. Kemudian makmum menjawab, iya, tidak, tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa di dalam masjid, apakah ada anjuran kita untuk melakukan sholat tahiyatul masjid? Kalau mengerjakan sholatnya di masjid, iya tahiyatul masjid. Tapi kalau di lapangan tidak perlu tahiyatul masjid. Tergantung nanti di mana dilakukannya. Kalau dilakukan di dalam masjid, tahiyatul masjid. Atau sholat sunnah berwudu, ya kalau ada waktu silahkan. Saat kita baru sampai di tempat tersebut sebelum kita duduk, iya silahkan. Kalau memang dilakukan di masjid dan memang ada waktu untuk sholat wudu atau tahiyatul masjid, silahkan. Tapi kalau kita di lapangan, misalnya sholat istisqa di lapangan atau sholat idul adha idul fitri di lapangan, maka tidak ada tahiyatul masjid. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Duduk tahiyat akhir, salat dua rakaat dan salat witir, apa tawaruk atau iftirash? Ya Allah alam bissawab, sudah kita bahas ya. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, duduk terakhir itu tawaruk. Tapi kalau di mazhab Imam Ahmad, beliau merinci, duduk terakhir itu menjadi dua jenis. Duduk terakhir dari salat yang memiliki satu tasyahud, contohnya subuh, itu duduknya iftirash, kata Imam Ahmad. Tapi kalau duduk terakhir dari sholat yang memiliki dua tasyahud, itu duduknya adalah duduk tawarruk, seperti sholat maghrib. Itu kalau pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Saya cenderung mengamalkan pendapatnya Imam Syafi'i, di rakaat terakhir duduk tawarruk. Dan ini masalah yang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.